Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran fikih dari Al-Mulakhas Al-Fiqhi di Kitab Syarikat tentang masalah kerjasama dagang. Qalal musannifu hafizallahu ta'ala babun fi ahkami syarokati wa anwa'i syarikati. Bab tentang hukum-hukum tentang masalah syarokah, persekutuan. Dan macam-macam persekutuan atau kerjasama. Maudhu topik syarikat kerjasama bisnis adalah satu maudhu, satu tema yang sepatutnya kita mengenal hukum-hukumnya. Likatsrati ta'ammul bihi, karena banyaknya kita bermuamalah atau melakukannya. Karena la yazalu terus-menerus yang namanya ishtirak, kerjasama dagang dalam kerjasama fit tijarah, dalam perdagangan dan yang lainnya, satu hal yang mustamiran, terus menerus dilakukan di antara manusia. Dan hal ini adalah termasuk bagian dari ta'awun, tolong menolong untuk mewujudkan maslahat dengan mengembangkan harta dan menginvestasikannya. Investasi bahasa Arabnya istithmar, mencari buah kalau mau diterjemahkan letterlocknya. Istithmar itu artinya mencari buah. Nah, itu adalah padanan kata untuk investasi. Watabadul, dan saling bertukar pengetahuan. Kerjasama dalam tijarah, dalam perdagangan dan yang lainnya adalah satu perkara yang dibolehkan oleh dalil-dalil Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala berfirman, wa inna kathiran minal khulata laybaghi ba'duhum ala ba'din, di surat Saf ayat yang ke-24. Dan sungguh banyak orang-orang yang bekerja sama dalam masalah harta, yang satu zalim dengan yang lain. Khulata maknanya syuraka, orang-orang yang bekerja sama. Ya, yang dimaksud la yabghi ba'dhum 'ala ba'din yadhlimu ba'dhum ba'dha, yang satu zalim pada yang lain. Maka ayat ini dalil bolehnya syarikah dan dalil terlarangnya satu partner bisnis, mitra bisnis zalim dengan mitranya. Dan dalil dari hadis bolehnya syarikah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi, aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bekerja sama. Artinya aku bersama keduanya dengan menjaga, riayah dengan memberikan perhatian, imdad bantuan, dan menurunkan keberkahan dalam perdagangan keduanya. Selama yang satu tidak mengkhianati mitranya. Fa'idha khawanahu, maka jika ada yang khianat, maka aku keluar dari keduanya. Artinya aku cabut keberkahan dari perdagangan keduanya. Maka dalam hadis ini dalil disyariatkannya syarikah, dan motivasi untuk melakukan syarikah, asalkan syarikahnya itu diiringi dengan adamil khianat, tidak khianat. Karena dalam syarikah terdapat ta'awun, tolong menolong. Dan Nabi mengatakan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Kemudian berkaitan dengan masalah syarikah, maka sepatutnya memilih partner dari orang yang hartanya min halalin, sumbernya adalah halal, untuk diajak kerjasama bisnis. Dan jauhi orang yang hartanya dari haram atau hartanya mukhtalit, hartanya bercampur antara yang halal dan yang haram. Kemudian diperbolehkan bekerja sama bisnis dengan muslim dengan orang kafir, dengan syarat orang kafir ini layan faridu, tidak bersendirian, tidak independen dalam tasarruf, dalam mengatur bisnis. Bal yakunu bi israfil muslim, namun dengan pengawasan partnernya, mitranya yang muslim. Dengan tujuan, dengan maksud, kenapa harus diawasi? Supaya orang kafir ini tidak melakukan riba atau hal-hal yang haram ketika dia bersendirian dalam mengatur roda dan jalannya bisnis tanpa ada israf pengawasan dari mitranya yang muslim. Nah, kerjasama itu ada dua macam, kerjasama dalam kepemilikan dan kerjasama dalam transaksi. Yang pertama, kerjasama dalam kepemilikan adalah istirak, kebersamaan, fistihqaq, menjadi memiliki, punya hak atas suatu harta. Semacam istirak, kemudian sama-sama memiliki ikarin, memiliki ikor, itu artinya harta yang tetap, aktiva tetap, tanah atau bangunan. Maka tanah ini milik berdua. Atau kepemilikan pabrik, kepemilikan sejumlah mobil atau lainnya. Maka istirak yang pertama, istirak di sini bukan kurang pas kalau diartikan kerjasama, namun artinya adalah sama-sama menjadi pemilik untuk satu benda yang sama. Misalnya ada tanah, karena faktor warisan maka jatah dua anak laki-laki tanah yang sebelah sana. Ya, nanti sebelah sana perlu dibagi berdua, bagi dua. Sebelum dibagi, maka tanah tadi adalah istirak. Ini satu tanah milik dua orang. Dan syarikah amlak ini bukan pembahasan di bab kita, bukan pembahasan di bab muamalah, yang bab syarikah. Namun yang jadi bahasan kita adalah syarikah jenis yang kedua, syarikatul uqud, kerjasama transaksi. Yaitu istirak, kebersamaan, fitasarob dalam otoritas untuk mengatur, membelanjakan harta. Semacam istirak, kebersamaan dalam menjual atau membeli, au takjir, atau dalam menyewakan, atau lainnya. Wahia, dan kerjasama ini boleh jadi istirak, kebersamaan, fimalin wa amalin. Ada bisnis bareng, masing-masing orang setor harta dan ikut kerja. Masing-masing orang, dua orang ini, fimal wa amal, setor modal dan juga sama-sama kerja ngurusi. Enggak ada yang duduk. Semuanya pemodal sekaligus dua-duanya adalah pengelola. Dan ada juga istirak fi amalin duna malin, cuma bareng-bareng kerja tanpa ada yang setor modal. Wahia khamsatu anwa'in, maka karena ada beberapa model kerjasama dalam bisnis, maka ada lima model kerjasama bisnis. Macam yang pertama adalah al-ishtirak fi mal wal amal. Satu bisnis yang dibangun oleh dua orang, masing-masing setor modal. Kamu 5 juta, saya 5 juta, akhirnya kumpul duit 10 juta, dikelola bareng. Kemudian ya sama-sama kerja, sama-sama jualan, kamu yang kulaan, saya yang jualan, atau semacam itu. Nah, ini disebut dengan syarikah inan, sama-sama menjadi pemodal dan sama-sama ikut sibuk kerja. Kemudian yang kedua adalah kerjasama dalam bentuk fimalin min janibin, janib satu mitra, satu aspek itu cuma setor modal, ngasih modal, wa amalin min janibin akhar. Mitra yang kedua cuma kerja saja. Ada mitra yang cuma jadi pemodal dan dia tidak kerja, dan ada yang jadi pekerja tanpa keluar modal. Wahada mayusama bil mudharabah, inilah yang disebut dengan mudharabah. Dan nanti ada syarikat jenis yang ketiga, yaitu kebersamaan fitahamul bidhimam dalam menanggung bidhimam, tanggung jawab, duna malin tanpa keluar harta. Ini nanti disebut dengan syarikah wujub. Ada dua orang kerjasama dagang, yang satu buat kesepakatan, mereka semua bersepakat hasil jualan kita nanti kita bagi berdua. Dan akhirnya mereka kemudian dapat barang, namun semuanya tidak pakai modal. Semuanya mengandalkan wajah, mengandalkan kepercayaan. Oh, saya dipercaya sama toko A, ngambil barang di sana, ya, ngambil saja, nanti bayarnya belakangan. Oh ya, saya kalau saya dipercaya di toko kulaan sana, saya bisa ngambil barang dan nanti bayarnya belakangan. Akhirnya kemudian mereka semangat, oh kamu ngambil barang dari toko sana, kamu ngambil barang dari saya, tak ngambil barang dari saya, ngambil barang dari sana. Nah, ini kita punya banyak barang kan sekarang. Nah, kita jualan, kita bareng ya, buka lapak di sini. Ini semua kita barang-barang kita kerja, jual. Akhirnya mereka bisa jualan, barang mereka laku, terjual semua. Nanti kemudian bayar ke toko sana, bayar ke toko sana, ada keuntungan. Kita bagi berdua berdasarkan kesepakatan. Maka ini syarikah namanya wujuh. Kira-kira ada gak di tempat kita yang model kayak gini? Kayaknya gak ada ya. Kalau dalam syarikah wujuh gak ada, gak ada modal yang, semuanya gak bermodal. Semuanya bermodal kepercayaan, ya. Dan namun mereka punya kesepakatan, ya, kita ya, buka lapak bareng, nanti gak lihat ini barang siapa yang ngambil, pokoknya kita campur, duitnya juga dicampur. Ini barang dari ini ya masuk di laci ini, barang dari sini dia di laci ini. Ya, nanti selesai kemudian terjual semua, sana bayar, sisanya kita bagi berdua. Kemudian ada jenis yang keempat, istirak kebersamaan dalam apa yang yaksibani, yang dilakukan oleh keduanya dengan badan keduanya. Ini disebut syarikah abdan. Syarikah abdan ini contohnya ada dua orang. Kali ini ada di tempat kita, model semacam ini ada. Misalnya ada orang yang satu pintar jahit, satu penjahit, satu tukang obras. Satu tukang jahit, satu tukang obras. Satu punya mesin jahit, enggak punya mesin obras. Satu punya mesin obras, enggak punya mesin jahit. Kemudian keduanya buka lapak bareng. Buka lapak bareng. Ya, kita buka kios di sana. Ada yang jahit, ya kamu yang ngurusi. Ada yang obras, saya yang ngurusi. Masing-masing bawa mesin sendiri-sendiri. Masing-masing bawa sendiri-sendiri, dan itu semua miliknya pribadi masing-masing. Namun mereka bersepakat duitnya dicampur. Enggak kemudian mesin, ada yang ya, mesin jahit kemudian dikantongi sendiri, ada yang obras kantong sendiri. Itu enggak jadi lagi syarikah abdan. untuk jadi syarikah abadan. Mereka berdua sepakat, duitnya dicampur. Nanti di akhir bulan, setelah kita kerja sama bareng, ya, duit kita bagi 50-50 misalnya. Maka bulan ini yang rame order jahitan. Nah, bulan besok yang lain yang rame order obras. Ya, enggak, itu enggak dilihat. Pokoknya sepakat duitnya nanti bagi misalnya 50-50. Enggak mau lihat kemudian oh yang rame kemudian obras atau yang rame jahit. Nah, maka ini namanya syarikah abadan. Kemudian yang kelima adalah campuran. Istirak, kebersamaan, fikulima takodam, dalam semua yang telah lewat. Dari kata-kata bi'ayufawi yufawidha ahaduma ilal akhar, yang satu pasrah kepada yang lain. Kulla tasarufin maliyin, semua tindakan berkaitan dengan finansial atau badan. Fayashmul, maka bentuk kelima ini mencakup. Di situ ada unsur syarikah inan, ada mudorobahnya, ada wujud dan ada abadannya. Ini yang disebut dengan syarikah mufawadah. Atau wallahu a'lam, ya tidak sampai harus empat kumpul semua. Boleh jadi di sana ada inan, ada mudorobah. Ini ada unsur yang klausal ini. Ini klausal inan, yang ini poin-poin di sini adalah mudorobah, ini syarikah mufawadah. Inilah global macam-macam kerjasama bisnis, dan kami akan jelaskan secara rinci satu persatu di da'il hajah karena adanya dorongan kebutuhan untuk menjelaskannya. Kami katakan yang pertama tentang syarikah inan. Tadi ingat syarikah inan itu sama-sama modal, sama-sama kerja. Ini banyak ya, banyak kan? Sama-sama ini dua orang, yuk kita bikin pecel lele. Maka masing-masing kerja, masing-masing keluar duit untuk modal awal, dan masing-masing kerja. Kamu bagian masak, saya bagian nyiap-nyiapkan. Maka yang goreng kamu namun ya, saya yang buatkan, ngambilkan nasi dan seterusnya. Dia kerja bareng. Ini syarikah ainan. Bikasil ain, dengan ainnya dikasrah, bacanya ainan, bukan anan, namun ainan. Disebut ainan karena kesetaraan dua partner sama-sama filmal, mengeluarkan modal dan bekerja. Sebagaimana dua penunggang kuda, jika sama dua kudanya dan sama jalannya, fakana, maka jadilah ainana farasaihima, tali kekang dua kuda tersebut sama. Wadhalika, dan hal tersebut karena masing-masing dari dua mitra ini sama dengan yang lain, sama-sama takdim menyerahkan modal dan sama-sama kerja dalam bisnis tersebut. Maka hakikat atau pengertian syarikah inan, ada dua orang yang bekerja sama, dua orang atau lebih bekerja sama, bima laihima, dengan harta keduanya, sama-sama nyetorkan modal. Dan dua, maka dua harta ini, dua harta yang jadi modal ini, bihaisu yasirani malan wahidan, yasirani, sehingga menjadi seakan-akan satu harta. Ya, syarat untuk disebut syarikah, ini 5 juta, 5 juta campur jadi satu, tidak boleh nanti dipisah-pisah. Wah, dipisah-pisah, oh ini beli gerobak untukmu, ini beli modal lele, pakai duit yang ini, ya. Nanti kemudian ditandai semua. Ini enggak jadi syarikah. Oh kalau lele punyamu, gerobak punyaku, enggak. Namun duit tadi 5 juta 5 juta campur jadi satu. Dan tidak diingat-ingat ini gerobak belinya pakai apa, wajannya belinya pakai apa, itu enggak diingat-ingat. Ya malah nih kemudian keduanya kerja dalam bisnis tersebut dengan tangan keduanya. Kemudian dua-duanya kerja. Ini bagian masak, ini bagian bagian menyiapkan sambal dan seterusnya. Atau boleh termasuk juga syarikah inan ya malufiyah ahaduhuma. Yang kerja cuma salah satu. Namun yakunallahu menaribah untuk yang modal plus kerja dia dapat keuntungan, persentase keuntungan lebih banyak daripada jatah yang lain. Maka boleh jadi sama-sama modal dan sama-sama kerja, atau sama-sama modal, yang satu modal plus kerja, yang satu modal saja. Dan syarikah inan dengan pengertian yang telah disebutkan hukumnya boleh dengan sepakat ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Nundir rahimallahu taala, meskipun diperselisihkan di sebagian syarat atau ketentuannya. Wa yanfudhu, dan sah tindakan yang dilakukan oleh masing-masing dari dua mitra tadi dalam harta kerjasama dengan status sebagai pemilik untuk jatahnya dan status sebagai wakil pemilik untuk jatah mitranya. Li'anna lafdha syarikah, karena kosakata syarikah yurni sudah mencukupi anil idni tanpa perlu adanya izin khusus dari masing-masing dari keduanya kepada yang lain. Maka karena ini sama-sama kerja, ketika satu orang itu belanja dari duit, duitnya itu sudah dikumpulkan jadi satu, kerja dia misalnya beli gerobak dan sebagainya, anggap saja tadi 5 juta 5 juta untuk beli peralatan macam-macam, ini yang beli cuma satu orang, dan ternyata habis 7 juta misalnya. Maka 5 juta itu karena status duitnya, sedangkan 2 juta dia berstatus sebagai wakil dari mitranya. Sebagai wakil. Namun tidak perlu ada penegasan wakalah. Cukup dengan kata-kata kita bikin kerjasama, itu sudah berarti ada wakalah. Ada perwakilan. Tidak perlu ada penegasan khusus ketika mau belanja kemudian ngomong, ya nanti kalau lebih dari 5 juta berarti pakai duitku, ya saya persilahkan. Tidak perlu harus ada demikian. Nah mereka para ulama juga sepakat boleh Rasul mal itu modal, kepala harta ini modal. Ayakuna Rasul mal syarikah, modal kerjasama bisnis tadi adalah min naqdain madrubain, adalah uang. Karena manusia yashtarikuna melakukan kerjasama bihima dengan naqdain. Naqdain itu artinya makna dasarnya sebenarnya uang, emas dan perak, dinar dan dirham. Dengan menggunakan keduanya sejak masa Nabi SAW sampai zaman ini tanpa ada pengingkaran. Intinya kalau Rasul malnya, modalnya adalah duit, tidak masalah dengan sepakat ulama. Yang diperselisihkan kalau modalnya adalah barang. Wakhtalafu, dan mereka berselisih kalau ra'sul mal dalam syarikah inan adalah arud atau urud barang. Maka ada ulama mengatakan tidak boleh. Li'anna qimata ahdil malain, karena nilai dari salah satu dari dua harta tersebut qad tazidu, itu boleh jadi tambah qabla bai'ihi, sebelum dijual. Wala tazidu, dan tidak terjadi pertambahan untuk nilai harta yang lain. Fayushariku ahaduma, kemudian yang satu bersekutu dengan yang lain finama imalihi, dalam pertambahan hartanya. Nah, alasan ulama yang tidak membolehkan modal itu berupa barang dagangan, barang dagangan, karena yang namanya harga barang itu tidak jelas. Harga beli sama harga jual itu berbeda, ya kan? Harga beli sama harga jual itu berbeda. Berarti ini setoran, setoran modalnya itu berapa? Itu gak jelas. Karena harga belinya sama harga jualnya beda. Ini kemudian modalnya setorannya lele. Saya punya lele. Tadi kembali ke pecel lele tadi. Nah, maka ini saya punya, saya modalnya lele. Ya, lele ini harga belinya, ya, per ekornya anggap saja misalnya 2.000. Per ekornya satunya 2.000, harga jualnya jadi 3.000 misalnya. Ya. Maka tiba-tiba kemudian temannya, mitranya yang satu itu tiba-tiba bersekutu dalam 1.000. Bersekutu dalam nama, namanya pertambahannya. Maka ini terjadi pertambahan nilai kan, sehingga ada pajak pertambahan nilai kan. Ini kan kena pajak pertambahan nilai ya. Orang beli 2.000 kemudian dijual dari 3.000. Nah, pertambahan nilai itu nama di sini tadi. Maka ternyata kemudian dalam syarikah inan kalau pakai model, modalnya pakai pakai barang yang diperdagangkan, tiba-tiba ini tiba-tiba orang ini temannya ini punya hak dalam 1.000 yang merupakan pertambahan nilai dari barang tadi. Nah, pendapat yang kedua mengatakan boleh modalnya itu berupa barang dagangan. Modalnya berupa barang dagangan, wawa sahih kata penulis, dan inilah pendapat yang benar. Lianna maksud syarikah, karena yang jadi maksud dan jadi inti dalam syarikah adalah kewenangan keduanya dalam harta keduanya, jami'an barang-barang, kemudian keuntungan dari dua harta tersebut dibagi di antara keduanya. Dan ini terjadi, ini terjadi baik fil arud, baik modalnya itu barang, sebagaimana ini terjadi ketika modalnya adalah uang. Maka pendapat yang benar, modalnya berupa barang tidak masalah, dengan catatan semuanya dinilai pakai uang. Semua dinilai pakai uang. Oh, ini nilainya 5 juta. Oh, ini nilainya di total disepakati ini nilainya berapa, ini berapa? 5 juta. Berarti kita modal kita ini 5 juta 5 juta, artinya 50-50. 50-50. Sehingga nanti ketika akhir bisnis itu mau kemudian diakhiri dan berubah kekayaan perusahaan itu jadi 50 juta, nah, maka nanti masing-masing bawa 25-25. Kemudian disyaratkan untuk sahnya syarikah inan, ayyashtarita hendaknya mensyaratkan masing-masing dari dua mitra tadi juz'an bagian minarubah dari keuntungan musya'an. Terjemah bebas dari musya'an atau masya'an artinya pakai persentase. Namun persentasenya harus makluman, harus jelas. Nanti bagian keuntungan 50-50 atau 60-40. Katsulu semacam sepertiga. Atau rubuk seperempat. Itu berarti 25%, ini 25, sana 75. Liana riba, karena keuntungannya adalah milik bersama di antara keduanya. Maka tidaklah bisa terbedakan bagian dari masing-masing keduanya kecuali ada istirahat, ada perjanjian di awal, wa tahdid, dan ada kejelasan. Di awal itu ada perjanjian dan ada kejelasan itu berapa persen, berapa persen. Maka seandainya jatah dari masing-masing keduanya dari keuntungan itu majhulan, tidak diketahui, ya nanti pokoknya untung bareng-bareng lah. Enggak jelas bareng-bareng itu berapa-berapa. Atau yang satu mensyaratkan kepada yang lain keuntungan syai'in mu'ayyan, dengan sesuatu yang tertentu, nominal tertentu dari harta. Satu minta pokoknya saya minta keuntungannya per bulan, saya minta 500 ribu. Yang satu mintanya pakai nominal, yang satu kamu pokoknya sisanya. Padahal ternyata bulan tersebut cuma dapat untung 500 ribu tok. Maka ini yang lain, yang satu tentu terzalimi. Atau minta keuntungan di waktu tertentu. Bulan ini keuntungannya untuk saya, bulan depan keuntungan untukmu. Bulan depan enggak dapat untung. Atau keuntungan dalam satu safar tertentu. Safar di sini adalah safar kulaan. Safar ini maksudnya ini adalah safar kulaan. Ini misalnya jualan, jualan kalin, ngambilnya kemana? Ya, ambil ke Bandung misalnya, nanti dibawa ke Jogja. Boleh jadi safarnya setiap seminggu sekali, kulaan setiap seminggu sekali. Maka nanti kulaan pertama keuntungannya untukmu, kulaan kedua keuntungannya untukku. Ini tidak boleh. Lam yasiha fi jami'i hadis suar. Maka kerjasama tadi tidak sah dalam semua kasus di atas. Kalau pembagian keuntungannya majhul, tidak sah. Yang satu pakai nominal, tidak sah. Yang satu pakai waktu tertentu atau pakai safar tertentu, empat model ini semuanya hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena boleh jadi qad yarbah al-mu'ayyan wahdahu, yang qad boleh jadi yarbah untung al-mu'ayyan wahdahu, yang tertentu itu sendirian. Waqad la yarbah, dan boleh jadi tidak untung. Tadi telah ditentukan bulan ini untukku, ternyata untung. Bulan depan untukmu, ternyata tidak untung. Waqad la yahsul ghairu darahim mu'ayyanah, dan boleh jadi tidaklah terwujud keuntungan selain uang tertentu. Tadi ada keuntungannya cuma 500 ribu. Padahal tidak minta, pokoknya saya 500 ribu, kamu sisanya. Wadhalika, dan hal semacam ini mengantarkan kepada nizak sengketa dan percumanya atau sia-sianya capek yang satu tanpa yang lain. Wadhalika mimma tanha anu syariah. Dan ini adalah satu perkara yang dilarang oleh syariat yang penuh dengan kelapangan. Karena syariat ini memiliki prinsip melarang mencegah ghoror, satu hal yang bersifat spekulasi, wadoror, dan yang merugikan pihak yang lain. Kemudian ketentuan hukum seputar syarikah mudorobah. Ya, kalau mudorobah, jadi ada pemodal dan ada pengelola. Nah, syarikah mudorobah disebut mudorobah diambil dari kata-kata ad-darab fil ard. Dan ad-darab fil ard itu maknanya adalah safar litijarah untuk kulaan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Muzammil, wa akharuna yatribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Yang lain ada yang melakukan darab fil ardi, safar di muka bumi untuk mencari rezeki Allah. Artinya mencari rizki Allah dengan fil matajir, dengan melakukan tijarah, wal makasib, dan dengan bekerja. Sedangkan makna mudharabah secara syariat menyerahkan harta yang nominalnya jelas liman, diserahkan kepada orang yang akan memperdagangkan modal tadi, kemudian keuntungannya biba'di ribahihi, dan dia mendapatkan sebagian dari keuntungannya. Maka dari definisi ini, hukum asal mudharabah itu cuma ada dalam perdagangan. Sistem mudharabah itu cuma ada dalam perdagangan. Perdagangan di sini kulaan barang kemudian dijual. Kulaan barang kemudian dijual. Itu mudharabah. Nanti ada, kalau itu mudharabah, satu hal yang disepakati. Namun nanti apakah prinsip ini bisa dipakai untuk yang lain? Ini kemudian ngasih modal, kamu buka warung bakmi dan ini tak kasih modal, saya cuma duduk saja, kamu putarkan. Dan dia enggak kulaan, bukan kulaan jual, namun dia melakukan proses. Nanti ini bolehkah memakai sistem mudharabah atau bolehkah pakai sistem mudharabah ataukah tidak, nanti diperselisihkan. Kalau asal mudharabah itu cuma untuk kulaan kemudian jual. Pergi ke Bandung ambil barang, bawa ke Jogja jual. Pergi ke Surabaya ambil barang, bawa ke Jogja jual. Itu asal mudharabah. Itu cuma untuk perdagangan. Itu yang disepakati. Mudharabah dalam perdagangan satu hal yang disepakati. Dan definisi di sini disampaikan liman yutjir bihi, untuk orang yang mau berdagang dengannya. Berdagang dalam pengertian kulaan kemudian jualan. Kulaan kemudian jualan. Nah, mudharabah dengan pengertian tersebut, wa hadza nau' min ta'amul, maka model kerjasama atau muamalah semacam diboleh dengan sepakat ulama, alasannya karena sudah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mendiamkannya. Dan diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali bin Mas'ud dan yang lainnya. Dan diriwayatkan bahasanya beliau-beliau membolehkan, dan tidak diketahui adanya sahabat yang lain yang menyelisih beliau-beliau radallahu anil jami'. Wal hikmah, dan hikmah di sini artinya akal sehat, tak tadi mengharuskan bolehnya mudharabah dengan harta, karena ini satu hal yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena uang baik dinar ataupun dirham tidak akan berkembang kecuali bitaklib, kecuali diputar, buat tijarah dan diperdagangkan. Dan realitanya ada orang yang punya duit, duitnya sisa-sisa namun tidak bisa muterkan, dan ada yang pintar muterkan namun tidak punya modal. Maka hikmah mengharuskan bolehnya mudharabah. Ibnul Qayyim mengatakan mudharib itu statusnya banyak. Mudharib, pelaku usaha dalam mudharaba, itu statusnya banyak. Di satu sisi dia adalah aminun, orang yang diberi amanah. Dia dipegangi duit. Ini tak kasih 10 juta sana kamu jualan kain. Ini 10 juta sana jualan kain. Ambil dari Solo, jual ke Jogja. Nah, ambil dari mana? Surabaya, jual ke Jogja. Maka dari satu sisi dia amin, diberi amanah. Di satu sisi ajir, dia pekerja. Di sisi yang lain, dia wakil. Dia wakil pemilik uang. Di sisi yang lain, dia adalah mitra. Mitra bisnis. Mitra bisnis. Kapan dia amin? Idza qabidal mal. Saat dia menerima duit, saat dia menerima modal dari pemodal, dia statusnya adalah amin, orang yang dapat amanah. Wa wakilun idza tasarrafa fihi, dan dia wakil saat dia membelanjakan modal. Saat dia pergi ke Solo, kulaan kain, statusnya wakil. Nanti sampai Jogja, dia jualan. Wa ajirun fima yubashiru bi nafsihi minal amal. Dan dia adalah pekerja saat dia sampai di Jogja dan jualan. Maka dia adalah pekerja ketika dia yubashiruhu dalam aktivitas yang dia tangani secara langsung minal amal berupa kegiatan jualan. Ketika kulaan, dia wakil. Ketika jualan, dia ajir, pekerja. Wasyarik idza dhahara fi aribah, dan dia adalah mitra saat kelihatan ada untungnya. Ya, maka itu status pelaku usaha. Ketika dia menerima modal, maka dia amin. Ketika dia kulaan, dia wakil. Ketika dia kemudian jualan, dia ajir, pekerja. Setelah dari jualan tadi ada untung, dia statusnya adalah syarik, mitra yang punya hak persentase dari keuntungan yang ada. Dan disyaratkan untuk sahnya mudharabah, takdir penetapan jatah pengelola. Maka dan itu dengan persentase. Nanti jatahnya kalau ada keuntungan, kamu sekian persen. Sisanya artinya untuk saya. Li'annau, karena yang namanya jatah pekerja itu menjadi haknya bisyarti, dengan perjanjian. Ibnu Mungdir rahimahullah ta'ala mengatakan ulama sepakat bahasanya pengelola dalam mudharabah, ala wajib atas pengelola mudharabah ayat syarat untuk membuat perjanjian ala rabbil mal kepada pemodal, bahasanya haknya adalah sepertiga keuntungan atau setengahnya, atau mayajma'ani alaihi, yang disepakati oleh keduanya. Dengan syarat ba'da ayakuna dhalika ma'luman juz'an minal ajza'in, setelah ayakuna dhalika hal tersebut maklum, diketahui juz'an minal ajza'in, sebagai satu bagian dari beberapa bagian. Artinya apa? Ya, atau kemudian angka-angka yang disepakati, yang penting jelas. Terjemah bebasnya demikian. Angka-angka yang disepakati tidak harus tadi, tidak harus setengah, tidak harus sepertiga, ya, boleh angka yang lain, yang penting jelas. Oh, 40, 40, 60, 30, 70, 20, 80, terserah. Falau sama lahu kula ribah, kalau dia sebutkan kepadanya bahasanya semua keuntungan untuknya, atau nominal tertentu, atau bagian namun yang tidak jelas, fasadat, maka mudharabahnya batal. Maka mudharabah batal manakala pembagian keuntungannya adalah dengan nominal. darahima maklumah, pakai nominal. Boleh jadi misalnya pemodal mengatakan ini tak kasih duit sekian, silakan kulaan kain dan jual per bulan atau per periode, per tiga bulan, nanti kemudian dihitung di total, atau per sekali proyek selesai. Ngambil kulaan di Solo, proyek Solo selesai, dihitung. Maka untuk saya minta jatah 1 juta. Maka mudharabah batal. Atau juz'an majhulan, tidak jelas ya. Pokoknya nanti kalau ada untung ya kita rembuk berdua. Tidak jelas. Ini bagian, ada bagiannya, namun tidak jelas. Batal, mudharabahnya batal. Gimana kalau batal? Maka kalau batal, pengelola itu diperlakukan sebagai pekerja, sebagai pegawai, sebagai karyawan, dan dia berhak untuk mendapatkan ujratul mithl, upah standar untuk orang yang bekerja sebagaimana dia, dengan nominal. Maka ketika mudharabah itu batal karena syaratnya tidak terpenuhi, ya, maka nanti pengelola itu distatuskan sebagai karyawan dan dia mendapatkan upah standar sesuai dengan kecapeannya dan kesibukannya, semacam itu. Kemudian watayin dan penentuan kadar jatah pengelola dari keuntungan itu mengacu rundingan keduanya. Seandainya pemodal berkata kepada pengelola, itajir bihi, silahkan engkau kulaan dengan duit ini, kemudian keuntungan kita bagi berdua, maka kalau kalimatnya semacam ini, kita katakan masing-masing dari keduanya setengah keuntungan. Li'anna adofaha adofau ilaihima, karena dinisbatkan pembagian tadi kepada keduanya dengan satu penisbatan dan tidak ada indikator untuk menguatkan, untuk memberikan kelebihan yang satu daripada yang lain. Tidak ada kata-kata yang menunjukkan ada yang dapat jatah lebih banyak. Fakta dzalika, maka kalimat di atas mengharuskan adanya sama rata dalam hak, berarti 50-50. Sebagaimana perkataan sebagainya kalimat dalam bahasa Arab, rumah ini antaraku dengan antaramu. Artinya rumah tersebut adalah separuh-separuh milik keduanya. Kalau pemodal berkata kepada pengelola, itajir bihi, gunakan modal ini untuk kulaan dan jualan, wali, dan hakku adalah 3/4 keuntungan atau 1/3 keuntungan. Atau dia mengatakan, pemodal mengatakan kepada pengelola, perdagangkanlah duit ini dan hakmu adalah 3/4 keuntungan atau 1/3 keuntungan, shoha dalika, hukumnya boleh. Meskipun tidak ada penegasan hak yang partnernya itu berapa, maka minimal ada penegasan, karena ini mitranya cuma dua. Maka yang diperlukan adalah ketegasan salah satunya. Li'ano mata, karena jika diketahui jatah salah satu kemudian dia mengambilnya, maka tentu sisanya berarti untuk yang kedua, karena keuntungan jadi hak bagi keduanya. Faidah kudir, maka jika telah ditentukan jatah salah satu dari keduanya minhu dari keuntungan, maka berarti sisanya untuk yang lain berdasarkan mafhum yang kita tangkap dari redaksi. Wa in ikhtalafa liman juz'ul masyrut, dan jika terjadi perselisihan jatah yang telah disebutkan dalam perjanjian awal itu haknya siapa, fahuwa lil amil, maka yang dimenangkan itu adalah jatahnya pengelola. Ya, di perjanjian awal cuma dikatakan keuntungan sepertiga, pembagian keuntungan sepertiga. Ini kelupaan, sepertiga itu untuk siapa? Untuk pengelola ataukah untuk pemodal? Dan itu ada di tanda tangan nih, kelewatan sepertiga, cuma sepertiga gitu. Akhirnya setelah terjadi keuntungan terjadi perselisihan. Ini sepertiga ini haknya siapa? Nah, kalau terjadi demikian, seandainya terjadi demikian, maka hukumnya fawalil amil. Angka yang satu angka yang disebutkan dalam perjanjian awal yang tidak dipertegaskan itu untuk siapa, maka itu untuk pengelola. Qalilan kana aw katsiran, baik itu sedikit ataupun banyak, karena dia berhak untuk mendapatkan angka tersebut dengan kerjanya. Dan kerjanya itu boleh jadi sedikit, boleh jadi banyak. Maka boleh jadi disyaratkan untuknya bagian yang sedikit karena gampangnya kerjaannya, dan boleh jadi disyaratkan baginya bagian yang banyak karena sulitnya pekerjaannya. Waqad yakhtalifu at-taqdiru, dan boleh jadi kadar persentase jatah tersebut yakhtalif, berbeda-beda karena perbedaan para pekerja dalam kecerdasan bisnis dan ataukah tidak cerdasnya. Maka boleh jadi pertimbangan jatah untuk pekerja itu bisa sedikit, bisa banyak, boleh jadi dipertimbangkan karena kesulitan kerja, atau boleh jadi karena kepintaran dia dalam bisnis, insting dia bisnisnya bagus, wah ini layak untuk dapat jatah persentase yang besar. Wa inna ma tuqaddaru hissatul amil, hissa artinya jatah sama dengan nasib, maka jatah pengelola itu ditentukan dengan perjanjian bisyarat. Lain halnya dengan jatah pemodal, maka dia berhak mendapatkan jatah keuntungan bimalihi, karena duit modal itu arti duitnya. La bisyarti, bukan karena perjanjian. Maka di sini sampaikan, ya, maka pemodal dalam mudharabah, pemodal dan pengelola masing-masing berhak untuk mendapatkan persentase keuntungan, namun sebabnya berbeda. Kalau pengelola sebabnya adalah dengan perjanjian, sehingga ketika tidak ada kejelasan, ini cuma keuntungan sepertiga, ini untuk siapanya kelewatan, belum diisi titik-titiknya, maka itu untuk pekerja, untuk pengelola, karena dialah orang yang mendapatkan jatah dengan sebab perjanjian. Adapun pemodal, maka dia berhak untuk mendapatkan jatah karena duit itu duitnya, duit yang diputar itu duitnya. Nah, tadi kemudian bagaimanakah kalau kemudian mudharabah tadi batal karena ada ketentuan yang tidak benar? Jika mudharabah itu batal, fasadat, maka keuntungan seluruhnya untuk pemodal, karena itu adalah nama umalihi, adalah pertumbuhan dari duitnya. Maka dari sini kita ambil kaidah, atau terdapat kaidah al-mal wa nama'ul mal li sahibil mal. Bahasanya duit dan apa yang tambah muncul gara-gara duit itu milik yang punya duit. Ini kaidah Islam berkaitan dengan masalah harta. Terus gimana ketika mudharabah batal kemudian semua keuntungan untuk pemodal? Wa yakunu lil amil ujratu mithlihi, untuk pengelola upah standar semisal orang yang pintar sebagaimana dia, dan sekitar kecapean kerja sebagaimana yang dia alami. Kenapa demikian? Karena pengelola itu mendapatkan upah, yastahiku, berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan dengan perjanjian. Sedangkan perjanjiannya batal, Taba'an sebagai derivat dari batalnya mudorobah. Ketika mudorobah batal, berarti perjanjiannya tidak batal. Kemudian watasihu dan sah mudorobah mu'akotah yang bersifat sementara dengan waktu tertentu yang telah ditentukan. Semacam pemodal berkata kepada pengelola, dorob tuka, aku beri, kita membuat kerjasama mudorobah denganmu dengan duit ini modalnya dengan masa berlaku cuma 1 tahun. Ini, dan ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Lain halnya dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah tidak membolehkan mudorobah mu'akotah, tidak boleh ditegaskan kerjasama hanya berlangsung 1 tahun. Tidak boleh ada kalimat semacam itu. Harus mutlaqah, harus tidak jelas. Harus dan mutlaqah. Tidak ada kata-kata nanti setelah 1 tahun berarti usaha kita tutup. Tidak boleh. Namun pendapat yang lebih kuat adalah apa yang disampaikan di sini. Watasiu dan samudorobah yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Semacam sahibul mal, pemodal mengatakan, jika telah tiba bulan itu, fadorib, maka silahkan putarkan uang ini. Atau dia mengatakan, jika aku telah dapat duitku dari tempatnya Zaid, maka duit tersebut untukmu sebagai mudorobah. Karena mudorobah adalah izin dari pemodal fitasarab untuk membelanjakan uangnya, maka boleh disyaratkan, dikaitkan dengan syarat tertentu yang akan terjadi di masa depan. Nah, kemudian ya, dan tidak diperbolehkan bagi si pengelola untuk mengambil mudorobah dari orang kedua, manakala itu yaduru bil mudorib al awal, jika itu ya menyusahkan, membahayakan pemodal pertama, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya. Wadhalika, dan contoh membahayakan, ka'ayyakunal malusani kathiran, semacam pemodal dari pemodal yang kedua itu sangat banyak, yang itu yastau'ib menghabiskan semua waktu pekerja, sehingga tersibukkanlah dia untuk melakukan perdagangan dengan harta orang yang pertama, atau harta pemodal pertama itu demikian banyak yang menghabiskan semua waktunya. Ketika dia istaghala, sibuk anhu, sibuk meninggalkan uang pemodal pertama, birairihi, dengan pemodal kedua, ta'atalat, maka nganggurlah sebagian dari pekerjaannya. Ya, maka ini berarti ada satu hal yang merugikan pihak yang pertama. Maka jika pemodal pertama mengizinkan atau tidak memberikan bahaya pada pemodal pertama, maka boleh bagi si pekerja untuk mudorobah dengan pemodal yang kedua. Ya, maka boleh tidak pengelola ini menjadi pengelola untuk 2 orang. Ya, dia pertama, dia punya kerjasama bisnis kain dengan pemodal pertama, kemudian yang kedua dia punya mudorobah, contohnya, dan kemudian dengan pemodal kedua dia bisnis yang berbeda. Boleh enggak rangkap 1 orang pengelola ya menjalankan 2 jenis mudorobah? Tadi kesimpulannya boleh dengan satu atau dua, dengan memenuhi 2 kriteria diizinkan, atau dia yakin itu tidak mengganggu bisnis yang telah berjalan terlebih dahulu. Ya, kemudian wa in daraba al-amilu lil akhar, ketika pengelola ini kemudian melakukan mudharabah untuk pemodal yang kedua yang ini merugikan pemodal pertama dan itu tanpa izin pemodal pertama, maka pengelola ini yartu hisatahu min ribihi fi mudharabatihi ma'athani fi syarikatihi ma'al mudharib al-awwal. Maka pengelola ini mengembalikan jatahnya dari keuntungan dalam mudharabah bersama pemodal yang kedua fi syarikati, dalam syarikah dia, dalam bisnis dia bersama pemodal pertama. Faidfa li rabbil mudharabah athaniyah, maka dia serahkan kepada li rabbil mudharabah athaniyah, pemodal pemilik mudharabah yang kedua, jatahnya dari keuntungan. Kemudian waya akhud, dan dia ambil jatah pekerja, jatahnya sebagai pengelola. Waya dum, dan dia tambahkan, ya, dia tambahkan keuntungan tersebut li ribah al mudharabatil ula, bisnis yang pertama. Wayuqsim, kemudian dia bagi antara dia dengan pemodal pertama sesuai dengan kesepakatan. Li'anna manfa'atal amil, karena jasa yang diberikan oleh pengelola tersebut al-madzulah yang dia berikan dalam mudharabah yang kedua qad istahaqqat, itu menjadi hak dalam mudharabah yang pertama. Ya, maka ketika ada mudharabah yang kedua ternyata itu merugikan mudharabah pertama, maka mudharabah kedua harus segera diakhiri. Mudharabah kedua diakhiri, kemudian nanti ada pembagian keuntungan. Mudharabah kedua diakhiri, ya, nanti ada pembagian keuntungan. Haknya pemodal kedua serahkan pada dia, hak pengelola dia ambil. Setelah itu apa? Dia masukkan ke keuntungan dari mudharabah pertama. Jatah dia di mudharabah yang kedua itu dia masukkan ke dalam keuntungan mudharabah yang pertama, mudharabah yang lebih dulu. Lalu nanti ini keuntungannya mungkin karena tambah kecil gara-gara dia sibuk di situ berkurang, harusnya kemarin keuntungannya 5 juta ini tinggal 3 juta. Dia dapat dari mudharabah yang kedua 3 juta. Maka 3 juta itu dia tambahkan ke 3 juta, akhirnya jadilah 6 juta. Kemudian 6 juta ini nanti kemudian dibagi di antara dia pengelola dengan pemodal pertama sebagaimana kesepakatan. Itu maksudnya. Wala yunfaqu al-amil min malil mudharabah, dan pengelola itu tidaklah mendapatkan, tidaklah diberi nafkah dari harta mudharabah. Lali safarin walali ghairi, baik safar ataupun tidak safar, kecuali jika dia membuat persyaratan dengan pemilik modal. Li'annahu ya'mal fil mali bijus'in min ribihi, karena dia telah bekerja dalam harta orang tersebut dengan mendapatkan jatah dari keuntungannya, maka dia tidaklah berhak untuk mendapatkan tambahan kecuali dengan perjanjian. Ila ayakuna hunaka adatun fi misli hadha, kecuali jika sudah ada budaya yang tidak tertulis, kesepakatan tidak tertulis dalam kasus semacam ini, maka boleh beramal dengannya. Ya, maka dalam mudharabah pengelola itu tidak mendapatkan gaji. Tidak ada gaji untuk pengelola. Loh, pengelola dapatnya apa? Persentase di akhir periode. Kalau periodenya 2 bulan atau 3 bulan sekali, ya itu jatahnya. Loh, selama kerja dia kemudian selama 3 bulan tadi kan dia buku mata makan siang dan sebagainya. Ya, yang untuk kepentingan pribadi. Masa itu enggak. Dia tidak mendapatkan duit, ini uang makan siang selama 3 bulan. Enggak. Tidak ada nafkah untuk dia. Tidak ada gaji untuk dia selama periode tersebut. Itu hukum asalnya demikian. Hukum asalnya itu demikian. baik dalam kondisi safar ataupun tidak safar. Ya kan, dia kerja ketika dalam kondisi tidak safar, tidak ada jatah makan siang, apa, tidak ada, tidak ada kemudian gaji untuk makan siang. Atau ketika safar itu tidak ada makan siang, makan siang dari kantong pribadi dia, makan siang itu dari kocek pribadi si pengelola, gitu. Itu hukum, hukum asalnya tidak ada gaji untuk pengelola dalam transaksi mudharabah. Oh, kalau gitu ya, wah, gini. Ah, kalau gitu kamu minta tambah persentase. Jangan mau 50-50. Gitu caranya. Jangan mau 50-50. Wah, ini nanti makan siangnya dan sebagainya loh, masih harus mengeluarkan duit dari kantong pribadi saya harus modal ya, 60-40 tuh, minta buat kesepakatan 60-40 atau 70-30. Sehingga sudah include itu nanti untuk biaya makan siang dan sebagainya. Namun beliau sampaikan di sini kecuali. Ini tidak dibedakan antara safar dan tidak. Ini, menyelisihi madhabnya, maka ini sama dengan madhabnya Syafi'iyah. Syafi'iyah dalam masalah pengelola dalam mudharabah tidak mendapatkan gaji baik kondisi safar ataupun tidak safar. Kalau Abu Hanifah, kalau Hanafiyah membedakan. Kalau safar nanti dikasih dikasih gaji. Kalau dalam kondisi hadar, dah. Ya, di sini kemudian beliau semisal dengan Syafi'iyah. Namun ada pengecualian, bisa dapat gaji dengan dua pengecualian. Pengecualiannya apa? Ila bisyartin, ada perjanjian di awal. Sejak awal memang sudah ada perjanjian. Nanti ada gaji sekian setiap bulan untuk makan siang. Kemudian dan namun itu gaji khusus dari kecuali yang tadi dipermasalkan min malil mudharabah, dari harta mudharabah. Dia tidak boleh ngambil dari harta mudharabah untuk itu kecuali ada perjanjian, dan yang kedua kecuali sudah ada hukum tidak tertulis. Nanti kemudian teranggap sebagaimana perjanjian, mengingat kaidah fikih yang mengatakan al ma'rufu urfan kal masyruti syartan, sesuatu yang telah diketahui berdasarkan hukum tidak tertulis alias budaya kal masyrut, seperti perjanjian lisan, seperti perjanjian lisan. Ya, demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.